Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, sesungguhnya puji syukur itu adalah kehadiran untuk Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak pantas untuk mendapatkan pujian itu, disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kita nikmat anugerah, sehingga kita sangat mudah-mudahan terus menjalankan perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan-larangannya. Baiklah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, dalam acara Penyejuk Hati, kita akan sampaikan hari ini ayat ke-32 dari surah An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun 'alaykum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Artinya, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka salamun alaikum, masuklah, dengan ucapan salamun alaikum masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Ayat Al-Quran ini adalah menjelaskan kepada kita bahwasannya di sini peran malaikat sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan orang-orang dalam keadaan baik, maksudnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata tatawaffa di sini kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekali sesekali, yaitu dengan menyebutkan Israel, dan kadang-kadang Allah sebutkan nisbatkan kepada Allah itu sendiri atau kepada para malaikat. Kalau Israel pada ayat As-Sajdah ayat 11 yang artinya malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu. Itulah yang dimaksudkan tentang malaikat Nabi Israel, malaikat Israel. Ini dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat pemilik perintah yang tertinggi, sedangkan Israel adalah malaikat maut yang asli, dan para malaikat lainnya adalah bala tentara Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk melaksanakan tugasnya. Jadi sebetulnya dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak itu semuanya, walaupun salah satu dalam melaksanakan perintah ini adalah khususnya malaikat Israel dalam mencabut nyawa. Maka dalam ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan atau poin-poin yang dapat kita ambil. Pertama, thayyibin adalah kata-kata yang artinya yang sangat baik. Orang-orang thayyib ini yang sudah dimatikan Allah Subhanahu wa taala atau malaikat pada ayat ini, mereka nanti berkata, yaitu salamun alaikum udkhulul jannah. Jadi malaikat ini akan berkata kepada orang-orang thayyibin, apa yang dikatakan itu? Dengan mengucapkan salam. Biasanya salam ini adalah syiar Islam. Ketika kita mendengarkan satu sama lainnya memberikan salam, itu adalah sudah membuktikan kebaikan itu kita rasakan, walaupun tidak nampak di depan mata kita. Maka ketika salam itu kita dapat mendengar nanti di akhirat kelak nanti, khususnya malaikat, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan salam dalam arti kata itu semuanya adalah untuk memberikan penghormatan, disebabkan mereka itu dimatikan Allah dalam keadaan baik, dalam tanda kutip, yaitu husnul khatimah. Langsung Allah sebutkan udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. mereka masuk disebabkan apa yang telah mereka perbuat. Jadi inilah nikmat yang paling indah ketika Allah memberikan sebuah ketentuan, yang mana ketentuan itu apabila manusia itu dimatikan Allah atau melalui malaikatnya, maka mereka dalam keadaan husnul khatimah, maka mereka itu mudah-mudahan kita yakin dengan ayat ini menunjukkan keimanan kita, yaitu mendapatkan sorga, yang mana sorga itu tidak dimiliki kecuali orang-orang yang terus berjuang, berbuat, beramal supaya mereka itu menjadi thayyibin. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Zainal Arifin. Kami persilahkan. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq MA. Ayat 32 dari surah An-Nahl ini memberi catatan penting bagi kita, bahwa jadikanlah hidup sekali ini wafat dalam husnul khatimah. Kata Ustaz Fajrul Haq tadi, husnul khatimah, mati dalam keadaan yang baik, yang diilustrasikan oleh Al-Quran ini thayyibin, mati dalam keadaan baik. Atau dalam bahasa lain, bagaimana kita wafat dalam keadaan tersenyum. Kita terkadang menemukan orang yang wafat itu raut wajahnya tersenyum manis, seakan-akan ada kerelaan dia meninggalkan dunia ini. Tapi ada juga yang raut wajahnya itu sangat tidak rela untuk meninggalkan dunia yang fana ini. Dia yang masih ingin hidup, tapi Allah mencabut nyawanya, sehingga ada raut wajahnya seakan-akan marah dan tidak pasrah, tidak rela ketika nyawa dicabut. Kajian ini menggambarkan kepada kita, ayat 32 surah An-Nahl menggambarkan kepada kita, wafatlah dalam keadaan tersenyum dan berpola pikirlah, kalaupun dicabut nyawa pada hari ini, saya akan ikhlas dan tersenyum menerimanya. Hal itu tidak mudah, tapi hal itu perlu dicamkan. Karena apa? Karena ayat sebelumnya telah digambarkan bagaimana nikmat surga yang begitu dahsyat. Kita sebagai orang yang bertakwa tidak akan masuk surga kalau tidak wafat. Kenapa takut untuk wafat kalau akhirnya akan menemukan surga Jannatu Aden di ayat 31? Tentu kita akan tersenyum meninggalkan dunia ini karena akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ilustrasikan seorang kekasih yang menunggu lama calonnya yang berada di luar negeri, Kairo. 4 tahun lamanya menunggu dan berkiriman surat, timbul hari pertemuan. Apakah dia tidak senang menyambut dan memberi hidangan yang termewah, teristimewa, karena menyambut orang yang telah lama dinanti? Begitulah orang Islam. Telah lama di dunia ini dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia melihat Allah, kalaupun tidak sampai melihat Allah, dia yakin bahwa Allah melihatnya. Dan ketika ada panggilan untuk bertemu dengan Allah melalui pintu kematian, tentu dia amat sangat senang, karena kematian merupakan pintu untuk bertemu dengan kekasih, bertemu dengan Allah yang telah sekian lama dia sembah, dan hari ini dia akan bertemu dengannya. Tersenyum dalam keadaan wafat adalah senyuman yang membahagiakan. Inilah yang juga kita sebutkan ketika kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kenapa harus tidak rela ketika nyawa dicabut? Begitu juga dengan pihak yang ditinggalkan. Lepaskanlah kepergiannya dengan senyuman. Karena apa? Karena kita yakin bahwa keluarga yang mendahului kita adalah lebih dicintai Allah daripada kita mencintainya. Jangankan nyawa dia, nyawa kita pun yang masih hidup saat pada saat ini milik Allah dan akan kembali dan menyusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran penting dari wafat dalam keadaan tersenyum dan ditinggal pun dalam keadaan pasrah dan rela, karena semuanya menginginkan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ini dapat kami sampaikan, Pak Fajrul. Iya. Ayat ini menekankan kepada kita supaya kita mendapatkan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam keadaan thayyibin, sehingga kita akan mendapatkan pujian, penghormatan sebagaimana yang dibahasakan dalam firman Allah, salamun alaikum udkhulul jannah. Maka mereka akan diberikan salam sebagaimana salam dalam surat Ar-Ra'd, salamun alaikum bima sabartum, begitu ya. Jadi ayat ini juga menjelaskan bahwasanya sudah banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh penghormatan, bukan saja memberikan sesuai dengan apa yang kita kerjakan, tapi lebih baik daripada itu. Tapi syaratnya tentunya menjadi orang-orang yang thayyibun, sehingga kita dapat sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, dan itu pun disesuaikan dengan apa yang kita kerjakan. Maka pertanyaannya, apakah kita sudah layak dengan hal itu? Tentunya kalau seorang yang bertakwa tidak pernah akan merasakan kelayakan itu kecuali ia nanti dipanggil dalam keadaan thayyibin. Mudah-mudahan ini akan mendapat catatan di pikiran kita, bagaimana kita supaya menjadi orang-orang yang thayyibin. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal itu. Terus kitalah berdoa. Untuk itu kami memerlukan saran dan pertanyaan melalui SMS Pro 1 0811 616 943, ataupun telepon di Pro 1 061 8463 133. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama Ustaz Zainal Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.